من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الأخوة رحمني ورحمكم الله إن شاء الله pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di dalam membaca Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah yang sudah terhenti sangat lama. Barakallahu fikum, dan masih berkaitan dengan fatwa haulal ilmi, fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ilmu. Dan kita masih pada fatwa yang ke-12, poin yang ke-4. Qala rahimahullah ta'ala ilmul fiqhi. Di sini dari fatwa yang ke-12 berkenaan dengan meminta arahan dari cara yang benar di dalam menuntut ilmu, di mana bermacam-macam dari cabang-cabang ilmu. Maka di antaranya beliau rahimahullah memberikan arahan, yaitu tentang ilmu fiqh, untuk belajar tentang ilmu fiqh. Kata beliau rahimahullah, wala syakka anal insana yanbaghi lahu ayurakkiza ala madhhabin muayyanin yahfadhuhu wa yahfadhu usulahu wa qawaidahu. Tidak diragukan bahwasanya seseorang sepantasnya untuk memantapkan pada suatu mazhab yang tertentu yang dia hafal dan menghafal dasar-dasar dari mazhab tersebut dan kaidah-kaidah dari mazhab tersebut. Lakin la ya'ni dhalika an naltazima iltizaman bima qalahu al-imamu fi hadzal mazhab kama yaltazimu bima qalahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kan tetapi bukan berarti kita berpegang teguh selalu dengan apa yang dikatakan imam pada mazhab ini yang engkau ikuti, sebagaimana engkau berpegang teguh dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena salah di dalam memahami tentang pengikutan terhadap mazhab, sehingga sebagian kaum muslimin hadahumullah, mereka bersifat taklid. Walaupun dari mazhab yang diikuti ada kekeliruan, menyelisihi dalil. 6. Karena berdasarkan salah di dalam memahami tentang pengikutan terhadap mazhab. Kata beliau rahimahullah, lakinnahu yubni al-fiqha ala hadha wa ya'khudhu min al-madhahib al-ukhra ma qama ad-dalil ala sihhatih. Akan tetapi hendaklah seseorang membangun pemahaman di dalam agama berkaitan dengan fikihnya atas hal ini, yaitu berpegang apa yang dikatakan imam dari mazhab tersebut, tetapi tidak menyamakan sebagaimana dia berpegang teguh dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena manusia, nah, ada kekeliruan, nah, ada kebenarannya. Maka kata beliau, wa ya'khudhu minal madhahibil ukhra. Maka hendaklah seseorang juga mengambil madhab-madhab yang lain. Nah, di samping dia memilih salah satu madhab tertentu, dia juga mengambil madhab-madhab yang lain yang ada di dalamnya selama maqamad dalil. Ditegakkannya dalil yang ada di madhab tersebut dengan kebenaran dalil tersebut, dengan kesahihan dari dalil yang dibangun di atas madhab tersebut. Kama hiya tariqatul a'immah min atba'il madhahib ka syekhul islam ibn taymiyah wa nawawi wa ghairihima. Sebagaimana hal ini adalah cara yang ditempuh oleh para imam dari orang-orang yang mengikuti madhab seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Beliau bermadhab Al-Hambali. Wan-Nawawi, beliau bermadhab Asy-Syafi'i. Naam. Wa ghairihima, dan selain dari keduanya. Hatta yakunu qad bana ala aslin, sampai dia membangun di atas madhab, di atas dasar. Dia memilih madhab di atas dasar. Bukan, naam, dia memilih madhab dengan taklid buta. Li'anni ara anna alladhina akhadu bil hadith duna ayarji'u ila ma katabahu al-ulama'u fil ahkami syari'iyah ara indahum satahatin kathiratan wa in kanu aqwiya'a fil hadith wa fi fahmi. Naam. Akhadhu, hendaklah, nah, para a'immah, mereka, atau akhadhu bil hadis, orang-orang yang mengambil suatu hadis di dalam permasalahan fikih tanpa merujuk dari apa yang telah ditulis oleh para ulama tentang istinbat dari hukum-hukum syariat yang ada di dalam hadis tersebut. Mereka tidak merujuk kepada para ulama. Ara indahum, aku memandang bahwasanya mereka akan memiliki kekeliruan-kekeliruan yang sangat banyak. Karena tanpa merujuk dari para ulama. Wa in kanu aqwiya, walaupun mereka adalah orang-orang yang kuat di dalam hadis, yang banyak hafalan di dalam hadis, namun tanpa merujuk kepada ulama, walaupun mereka naam kuat di dalam memahami suatu hadis, akan tetapi mereka tidak merujuk kepada para ulama, yakunu indahum satahatun kathiratun, maka mereka akan mengalami ketergelinciran, kesalahan-kesalahan yang sangat banyak. Li'annahum ba'iduna amma yatakallamu bihil fuqaha, karena mereka sangat jauh tentang apa-apa yang naam dijelaskan oleh para al-fuqaha, ahlul fikih, yang memahami di dalam suatu hadis tersebut. Fatajidu inda minal masailil gharibah ma takadu tajzimu bi'anna mukhalifatun lil ijma' atau yaglibu ala dhannika ana mukhalifatun lil ijma'. maka engkau akan dapati pada mereka, yaitu orang-orang yang ya hafal hadis, naam bagus pemahamannya, tetapi tanpa merujuk dari al-fuqaha, naam mataka mereka akan memiliki permasalahan atau memunculkan masalah-masalah yang asing, yang gharib. Naam, hampir-hampir engkau bisa memastikan bahwasanya masalah-masalah yang dimunculkan oleh mereka masalah-masalah yang menyelisihi ijma. Au yaglibu ala dhanika, atau naam, prasangka yang menurut engkau lebih besar bahwasanya mereka menyelisih ijma. Naam. Karena jauh dari merujuk para ulama. Lihada yambagi lil insan ayyartabita fiqhahu bima katabahu al-fuqaha'u rahimahumullah. Maka sepantasnya bagi seorang untuk mengikatkan pemahaman yang dia miliki dengan apa-apa yang telah ditulis oleh al-fuqaha rahimahumullah. Naam. Sehingga naam terarah, terbimbing di dalam memahami suatu hadis. Wala ya'ni dzalika ayyaj'al al-imam imamu hadzal madhhab karrasul alaihi salatu wassalam. Bukan berarti hal tersebut, naam, lantas dia menjadikan imam dari imam suatu madhab, naam, bagaikan seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengambil ucapan-ucapan imamnya, perbuatan-perbuatannya dari sisi harus wajib diambil, bukan. Naam. Bal yastadillu biha wa yaj'alu hadza qa'idatan. Wala haraj bal yajibu idza ra'a al-qaul as-sahiha fi madhhabin akhara. Melainkan dia harus memiliki dalil, ya, memiliki petunjuk dari apa yang dia pegang dari ucapan para imam-imam madhab, dan menjadikan apa yang dia pegang sebagai kaidah. Naam, karena disertai dalil, maka hal ini tidak mengapa. Bahkan wajib bagi orang yang mengetahui bahwasanya seorang imam, naam, mereka berpendapat disertai dengan dalil untuk diambil, naam, itu wajib. Ayyarji'a ilaihi wal ghalib fi madhhab al imam Ahmad annahu la takadu tara madhhaban min al madahib illa wa huwa qawlu lil imam Ahmad. Maka wajib bagi dia juga jika dia melihat pendapat yang benar pada madhab yang lain untuk dia merujuk, naam, kepada madhab tersebut. Dan kebanyakan di dalam madhab Imam Ahmad, hampir-hampir, naam, engkau tidak melihat suatu madhab dari madhab-madhab yang ada, melainkan pendapat yang dipegang oleh Imam Ahmad, naam, itu banyak dan menyelisihi dari kebenaran. Raji' kutub riwayatain fil madhab tajidu anna al-imama Ahmad rahimahullah la yakadu yakunu madhhabun min al-madhahib illa walau qawlun yuwafiquhu. Dan lihatlah kitab-kitab riwayatain, ya, tentang perawi-perawi di dalam suatu madhab, engkau akan mendapatkan bahwa Imam Ahmad rahimahullah, naam, tidaklah ditemukan melainkan bahwasanya pendapat dari Imam Ahmad sesuai kebenaran dan disebut-sebut dari oleh madhab-madhab yang lain. Sebabnya li'anahu rahimahullah wasi'ut tila warraja'un lilhaqti. Karena rahimahullah, karena Imam Ahmad rahimahullah adalah orang yang sangat luas di dalam meneliti, menelaah, dan orang yang mudah rujuk kepada kebenaran. Aina makana, walaupun di saat apapun. Falidhalik ara annal insan yurakizu ala madhabin minal madhahibi allati yakhtaruha. Maka aku berpandangan bahwasanya seseorang hendaklah menetapkan suatu madhab dari madhab-madhab yang dia pilih. Wa ahsanul madhahib, dan madhab-madhab yang paling bagus. Fima na'lamu, di dalam apa-apa yang kami ketahui, kata beliau Ibn Utsaimin rahimahullah, min haisut tiba'i sunnah, yang lebih mengikuti sunnah, madhabul imami Ahmad rahimahullah. Yaitu madhab al-imam Ahmad rahimahullah. Wa inkana ghairahu qad yakunu akraba ila sunnah min ghairih. Walaupun selain dari madhab imam Ahmad, kadang madhab tersebut lebih dekat kepada sunnah. Ala innahu kama asyartu qabla qalil. Maka dari apa yang telah aku isyaratkan baru saja, tidaklah hampir-hampir tidak ditemukan suatu madhab dari madhab-madhab yang ada, kecuali Imam Ahmad rahimahullah yuwafikuhu. Ya, dia mencocoki kepada kebenaran. Wa ahamu syai'in aydan fi madhab fi manhaji talibil ilmi ba'dan nazar wal qira'ah. Dan sesuatu yang paling penting juga, bagaimana cara seorang penuntut ilmu setelah dia meneliti dan membaca, ayyakuna faqihan, untuk dia memahami dari apa yang dia teliti, dari apa yang dia baca. Bimakna, yang maknanya, ayya'rifa hukma syari'ati wa atharaha wa magzaha wa an yutabbiqa ma 'alimahu minha tadbiqan haqiqiyan bi qadri ma yastati'. Ini penting. Yang maknanya, seseorang mengetahui hukum-hukum syariat dan asar-asar dan rujukan-rujukan dari yang dia baca. Wa an yutabbiqa, dan dia menerapkan apa yang telah dia ketahui, apa yang dia pahami. Bukan hanya sebagai referensi atau ilmu pengetahuan belaka, tetapi ayu tabbiq, untuk dia terapkan apa yang dia ketahui dengan penerapan yang jelas sesuai dengan apa yang dia mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan beban kepada suatu jiwa yang melebihi kapasitasnya. Lakin yahrisu ala tatbik biqadri ma yastati. Akan tetapi kata beliau rahimahullah, hendaklah dia mencurahkan semangatnya untuk berusaha untuk menerapkan ilmu yang dia ketahui sesuai dengan apa yang dia mampu. Wa ana ukarriru alaikum daiman hadhihi nuqtah at-tadbiq sawa'un fil ibadati awil akhlaqi aw fil muamalat. Dan aku mengulang-ulang selalu kepada kalian dari paragraf ini atau tentang permasalahan ini, yaitu at-tadbiq, praktek dari apa yang dia ketahui. Sama saja mempraktekkan berkenaan dengan ibadah, akhlak-akhlak, dan muamalah, hubungan kepada manusia. Tabik, kata beliau, hatta yu'rafu annaka talibu ilmin amilun bima'alimta. praktekkan sampai diketahui bahwasanya engkau adalah penuntut ilmu yang mengamalkan apa yang engkau ketahui. Nah, wa nadribu masalan, dan kami berikan contoh. Nah, ini yang kadang lalai dari diri-diri kita berkenaan dengan ilmu yang kita ketahui. Wa nadribu masalan, dan kami berikan contoh. Idza marra ahadukum bi akhi hal yusra'u lahu ay yusallima alai. Aku berikan contoh. Jika seorang di antara kalian melewati saudaranya, apakah disyariatkan baginya untuk mengucapkan salam? Naam. Al-jawab, jawabannya naam, disyariatkan. Yusra'u, disyariatkan. Walakin ara al-kathira yamurru bi ikhwani wa ka'annama marra bi umudin la yusallimu alai. Naam. Akan tapi aku melihat kebanyakan ya manusia ya yamurru bi ikhwani, dia melewati saudara-saudaranya seperti ia melewati sebuah tongkat, ya, tidak mengucapkan salam kepadanya. Naam. Wa hadza khata'un 'azimun, dan ini merupakan kesalahan yang sangat besar. Haitsu yumkinu an anqada al-'amata idza fa'alu misla hadzal fi'li. Naam. Jika hal ini dilakukan oleh orang awam, maka kita akan mengkritik mereka. Apa yang mereka lakukan ini? Yaitu tidak mengucapkan salam. Fa kaifa la yunqadu talib? Maka bagaimana? Apakah yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu yang dia melewati saudaranya tidak mengucapkan salam, tidak dikritik, tidak dikatakan salah? Naam. Wa man alladhi yadhurruka idza qulta assalamu alaikum? Apa yang membahayakan kamu jika engkau mengucapkan assalamu alaikum kepada saudaramu? Apa yang engkau akan dapatkan bahaya, mara bahaya apa yang engkau akan dapatkan jika engkau ucapkan assalamu alaikum? Nah, ini nasihat dari beliau dari perkara yang kecil. Nah, kita berjumpa dengan saudara kita, nah, dengan kaum muslimin yang lain, ifsa'us salam, menyebarkan salam. Kata beliau, wa kam ya'tika, dan mengucapkan salam akan mendatangkan kepadamu kebaikan. Asyru hasanat, 10 kebaikan. Tusawi dunya kulluha asyru hasanat, au kulluha asyru hasanatin, yang mana 10 kebaikan itu, kebaikan atau 10 kebaikan tersebut sebanding dengan dunia semuanya. Ini 10 kebaikan. Lau qila linnas, seandainya dikatakan kepada manusia, ya, kullu man marra, karena sedikitnya ataupun kurangnya keyakinan yang didapatkan oleh atau dimiliki oleh seseorang bahwa menyebarkan salam, mengucapkan salam itu akan mendatangkan kebaikan, maka dikiaskan ya dengan dunia. Kata beliau rahimahullah, lauki lalinnas, seandainya dikatakan kepada manusia, kullu man marra bi akhihi wa sallama alai sayadfa'u lahu riyalun. Setiap orang yang melewati saudaranya, barang siapa setiap 6 orang yang melewati saudaranya dan mengucapkan salam kepadanya, maka akan mendapatkan 1 real. Nah, akan diberikan 1 real. Tak kalah mengucapkan naam assalamu alaikum kepada saudaranya. Naam, yang dia naam lewat, melewati saudaranya, akan diberikan hadiah, akan diberikan 1 real. La wajadta an-nasa fil aswaq yaduruna, likai yusallimu alaih. Maka engkau akan dapatkan manusia yang ada di pasar, ya, berbondong-bondong, bersegera, ya, untuk mengucapkan salam. Li'annau sayah sulu ala riyalin. Karena dengan mengucapkan salam akan mendapatkan 1 rial. Nah. Lakin asru hasanat nufri fiha. Akan tapi mendapatkan 10 kebaikan. Nah, kita bergampang-gampangan dengan permasalahan ini. Ya. Padahal 1 rial dengan kebaikan-kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan, jauh bandingannya. Naam. Wallahul musta'an. Wa qa'idatun ukhra al-mahabbatu wal-ulfatu bainan nas. Dan faedah yang lain dari, naam, mengucapkan salam, al-mahabbatu wal-ulfatu bainan nas, yaitu tumbuh kecintaan dan persatuan di antara manusia. Ya. Naam. Ketemu kepada, ya, ikhwahnya sendiri, saudara sendiri, assalamualaikum, kepada orang awam, assalamualaikum. Mereka senang. Dibandingkan kita, mari pak, ya, naam, dan yang sejenisnya, ya, tidak ada kebaikan. Naam. Tetapi Islam mengajarkan assalamualaikum. Naam. Dari orang yang dilewati. Fal mahabbatu wal ulfatu ja'at nususun katsiratun bi isbatiha wa tamkiniha wa tarsikhiha. Dan kecintaan dan persatuan, naam, akan tumbuh dengan salam. Ja'at nususun katsirah. Nas-nas yang menyampaikan hal ini sangat banyak. Tentang akan tumbuhnya persatuan. Mengokohkan persatuan. Mengokohkan kecintaan. Wa nahyu amma yudaduha. Dan larangan dari sebaliknya. Wal masailul lati tudadu katsirah. Dan permasalahan-permasalahan yang, naam, sebaliknya, naam, sangat banyak. Tak kalah seorang tidak mengucapkan salam. Disebutkan dalil-dalil sangat banyak akan timbul madarat. Kabai'il muslim ala bai'i akhih. Seperti contohnya yang lain. Ya, menjual seorang muslim. Menjual dagangannya. Ya, muslim yang lain, saudara yang lain. Atau wal khitbatu ala khitbatil muslim. Seorang muslim melamar wanita yang telah dilamar oleh orang lain. Ya. Wa ma asbaha dzalik. Dan yang semisal dari hal itu, kullu hadza daf'an lil adawa wal baghdha. Semuanya, yaitu, ya, menjual barang dagangan, naam, orang lain, atau melamar, ya, orang yang telah dilamar oleh orang lain, akan menimbulkan permusuhan dan kebencian. Ataupun, afwan, kullu hadza daf'an lil adawa. Itu mengucapkan salam akan menghilangkan permusuhan dan pertikaian. Wa jalban lil ulfa wal mahabbah. Dan akan mendatangkan persatuan dan kecintaan. Naam. Wa fiha aidan tahqiqul iman. Dan di dalamnya juga, yaitu dengan mengucapkan salam, tahqiqul iman, merealisasikan keimanan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Demi Allah, la tadkhulul jannah, kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. Dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Ya. Dan sebab-sebab saling mencintai akan disebutkan di dalam kelanjutan hadis tersebut. Wa ma'lumun, dan telah diketahui, anna kulla wahidin minna bahwa setiap dari kita yuhibbu ayyasila ila darajatin yatahakkaku fiha al-imanu lahu, menyukai na'am sampai kepada tingkatan merealisasikan keimanan dalam diri kita masing-masing. Li'anna a'malana al-badaniyah qalilatun wa dha'ifatun, karena amalan-amalan kita yang bersifat badaniyah, yang dilakukan anggota tubuh, qalilatun wa dha'ifatun, sangat sedikit dan lemah. As-salatu yamdi aktsaruha wa nahnu nutbiru su'unan ukhra, salat yang telah berlalu, yang kita telah lakukan, kebanyakan kita lalai dari salat tersebut, memikirkan dalam sholat tersebut perkara-perkara yang lain. Asyamu kadhalik, dan juga puasa. As-sadaqatu Allahu a'lam biha, Allah lah yang mengetahui akan ibadah-ibadah tersebut. Fa'amaluna wa infa'alnaha fayazilatun nahtaju ila taqwiyatil iman, dan amalan-amalan kita wa infa'alna yang kita lakukan ini, fahiya hazilah, ya, suatu yang, ya, lemah, yang butuh kepada penguat iman, yang butuh menguatkan keimanan. Assalamu mimma yukawwi al-iman, salam, mengucapkan salam adalah salah satu sebab yang bisa mengokohkan keimanan, menguatkan keimanan. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu, afala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, ya'ni hasala lakumul iman, afsus salam bainakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kalian masuk ke dalam surga sampai kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman, dikatakan kalian beriman, sampai kalian saling mencintai. Tidakkah mau aku kabarkan kepada kalian dengan sesuatu yang jika kalian melakukan sesuatu tersebut akan tumbuh tahabbtum, akan tumbuh, ya, rasa kasih sayang, rasa saling mencintai di antara kalian. Yaitu hasalalakumul iman, akan diperoleh bagi kalian keimanan. Yaitu apa? Afsus salam bainakum, yaitu menyebarkan salam di antara kalian, di tengah-tengah kalian. Insyaallah yang tersisa sedikit kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naktahi bihadal qadar. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu.